curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Sapa bae wong e buar gelange 300 gram. Aji-ajine njukut nang Banten. Gurune dukun sing jan manjure pisan. Angger wis ngadepi sakaratul maut, kayan-kayane ya keweden pisan ya. Sapa bae wong e lah. Lah iki termasuk anak kasus sing jenengane terpidana mati kaya ngapa rasane lah. Uli keweden, udin telangsa, tapi ya kepriye maning sih wong ana pancen wis dadi dalane, pancen kon mati di setrum. Iki nyang ada cerita pisan maning Kang. Dadi ana dua narapidana sing arep dihukum mati. Kasusnya kasus bom. Sing siji jenenge Mak Rozi, sing siji maning jenenge Ali Sukron. Nah wis. Lagi cerita-ceritane nang penjara, lagi harap ngadepi sing jenenge hukuman mati di setrum. Langsung panggil. Masuk ke ruang eksekusi, terpidana mati, Mak Rozi, bin rumah bi, petugas, Mak Rozi jadi lara. Lah, barang Mak Rozi dipanggil, lepokna ruang eksekusi, Ali Sukron singe sinang penjaraan, ledege ora patut, biyungnya diceluki boy, tukang jagane ora tegel, akhirnya dihibur. Bok! Boke, dengan anak ini kakak kita menuri pejalan jan. Dengan harap kakak kita jan yakin yang bebah, yakin kon ngisi weteng Erika mien, yakin lah jan. Sambulan urip nang weteng Erika barang dongol, tadi wong kakak dia malah dihukum mati. Padahal salah nyong ya ora pati ya. Wong ngadar kur mompak na mobil sing arep go ngebom bae malah hukumane mati kayak si kepriwe jalah jan. Bok, priwe mbok. Ginung sewu ya Kang Ali Sukron, ke penjaraan. Penjaraan, apa? Penjaraan. Aturan wis genah. Ora ning rokok, ora ning orong-orong, ora ning gawani balak. Menang us gelem mati netok mbok, menang sereng. Enteni ngutune nang sane, biyunge meneng kowe datuk dudangi. Kok jor-jor yang ngerbingung dudangnya kita terus gue selamat orang. Oh lah Jan, polisi ini melor dengan melas. Jajal anggar anakmu sih gak ini, kayak apa rasanya gue Kang? Seh, anggar anaknya sih gak konek tuh lu inget gemian. Oh lah Jan gue kayak tenang bae, orang usah pede, orang usah ngeledek, orang usah kebeden kayak gue. Sing jenane hukuman mati nang kene Kang, kepenak lah, kepenak pokoknya. Dijamin langsung mati pokoknya sekalian lu lah. Oh alah Jan, madan mikir sinting jajal Kang lah Jan, wong sing jenane wong arep ngadepin hukuman mati tuh li Jan. Disetrum maning nang kene, walah priwe nyong ye. Domongi wis ora usah kepeden kaya kowe. Dihukum mati nang kene pancen disetrum, tapi tegangane wis dhuwur Kang. Dadi sekali tempel langsung mati, ora usah dadak ngurusi sekarat apa barang, langsung mati. Cepet banget pokoknya dimati lah, orang dadak ngorong-ngorong apa maning. Dah, cita-citanya kayak petugasnya terus menghibur sing jenane Ali Sukron. Kayak kenali Sukron, jan-jane wonge tak kecing, tapi lu gemagus. Ana mobil bane gembes anu areng go ngebom kayak kana malah dipombak enak kabus. Nah wis, ijik-ijik ana suara wong jerit. Iki kayane suarane Mak Rozi kaya lagi di setrum kayak kayane kene. Jajal telik ayo. Nah, gue mbok ceritane bae wis kaya gue. Sing jenane Ali Sukron iki tambah keweden. Jajal teliki maning, maring ruangan Ali Sukron lagi ngapa kae bocah. Weh mbok, jan aduh sik kepriwe nyong ki aduh. Lah kedene Mak Rozi datang jerit terus bata ya kayaknya sing kok kaya ngapa ya lah jan aduh. Jare mong ngamati nek kursi delatok di setrum tegangane tinggi ora mamin datang sekarat apa barang priwe ki tekang aduh. Seh, iya nyong be bingung kok jadi tak teliki di situ maring ana kepriwe ki. Ki ora tau-tau ne ki ana hukuman mati ki sak kaya ki. Ngatak ngorong-ngorong apa barang. Apa ditempili di situ apa ya? Dadi tak tilikane jan maringane jan kowe ono baca nangis. Gue Miki Kang, gue tenang Mak Rozi dadak suat teman udah mati, dadak ngorong-ngorong apa barang. Jadi aku harus dela, setrum langsung mati, orang mampu sekarat barang. Wih, jadi lagi apa urung gue Miki? Setiga is, acara yang gue, gue jajal suat lembin apa kepriwe gue. Meneng, balanek gue Mak Rozi mati, jangan khawatir. Lah, jadi mau orang dadak ngorong-ngorong disi, cara Rika. tempel kabel langsung mati. Tenang ingin datang orang-orang priwe kaya bahasanya suwe kaya lajan. Is tenang baik, orang ada masalah nang anak. Pangruang eksekusi nyumiki, orang ada masalah, tenang baca khawatir. Jadi pancen kaya anu listriknya lagi mati, si keringnya pedot kaya mau, jadi ya kere maning. Wis jadi dinane dinake kon mati makros si, kon diasa ku si, ya akhirnya ya. Listriknya diganti we karo lilin. Karo lilin? Aduh, si keprive kaya anu. Isumet si raya pora jan kon anak-anak kaya nyumala didamun darane ulang tahun, wala jan. Kok anu kuduna karo listrik kok malah diganti karo lilin, nasi keprive sebenarnya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.